Yen tak sawang sorote minatmu jani ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates konco podo rawanine mungkapke tresno yen ku panang gemerlap nyamri patmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau tadi konco mesra mereka kepandang cinta.